Wal khamisu ayakuna ribhu wal khusranu ala qadril malain sawa'un tasawas syarikani fil amali fil malil mustaraki au tafawata fi. Syarat yang kelima adalah tentang kerugian dan keuntungan. Jadi kerugian dan keuntungan ini akan dibagi dan akan diselesaikan sesuai kadar harta yang dicampurkan. Jadi kalau percampurannya 50%, berarti masing-masing keduanya akan mendapatkan keuntungan masing-masing 50%, dan bila rugi maka kerugian itu akan ditanggung dengan persentase sesuai harta yang mereka campurkan. Jadi syarikah atau sirkah ini yang menjadi ukuran untuk mendapatkan keuntungan atau menambal kerugian adalah harta yang dicampurkan, persentase harta yang dicampurkan, bukan persentase amal yang dilakukan. Jadi selama orang yang menyampurkan hartanya persentasenya sedikit, walaupun amal yang dilakukan sangat banyak, itu tidak berpengaruh. Jadi amal tidak berpengaruh dalam syirkah, yang berpengaruh adalah persentase uang, berapa uang yang dicampur. Fa'in istarata tasawiya fir ribhi ma'a tafawutil malaini aw aksahu lam yasiha. Jadi hitungan keuntungan yang didapatkan adalah sesuai dengan harta yang dicampurkan. Andai kata keduanya bersepakat untuk mendapatkan keuntungan yang sama, padahal uang mereka berbeda, atau sebaliknya, uang mereka sama tapi mereka bersepakat keuntungannya berbeda, maka hukum pensyaratan itu tidak sah. Wasyarikatu aqdun jaizun minatorofain wahakhina idin falikulli wahidin minhuma aisyarikaini fashuha mata sya'a. Falikulli wahidin minhuma aisyarikaini fashuha mata sya'a. Akad syarikah adalah termasuk akad yang jaiz minatorofain. Jadi ada satu istilah fikih namanya jaiz minatorofain. Jaiz minatorofain adalah akad yang tidak lazim. Tidak lazim artinya tidak terikat. Kapanpun salah satu dari keduanya boleh memutus akad, boleh membatalkan akad. Itu namanya jaiz minatorofain. Bila akad syarikah merupakan akad jaiz minatorofain, maka salah satu dari keduanya boleh merusak akad, boleh menghentikan akad kapanpun mereka mau. Wayan azilani anitasorrufi bifaskihima. Dan kedua orang yang sedang berakad syirkah, bila mereka sudah memutuskan akadnya, maka secara otomatis mereka tidak bisa lagi mentasarufkan harta yang telah dicampur. Wa mata mata ahduhuma au junna au utmi alaihi batalatil kasyarikah. Bila salah satu dari keduanya wafat, mati, atau gila, atau pingsan tentunya yang pingsan yang lama tentunya ya, maka syarikah itu hukumnya berhenti atau hukumnya batal. Jadi bila akad memiliki status jaiz minatorofen, maka akad itu memiliki tiga konsekuensi hukum. Konsekuensi yang pertama adalah keduanya boleh memutuskan akad. Yang kedua adalah bila salah satu dari keduanya mati atau gila, maka akadnya batal. Jadi dua ya, konsekuensinya dua. Kalau di syirkah ada konsekuensi, yaitu tidak bisa lagi mentasarufkan harta yang dicampurkan. Faslun fi ahkamil wikalah, wakalah atau wikalah ya. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum mewakilkan. Wa hiya bi fathil wawi wa kasriha fil lugati tafwidu. Kata wakalah, huruf wawu bisa berharokat fathah dan juga bisa berharokat kasroh. Makna lugat dari wakalah adalah tafwid atau memasrahkan. Wa fi syar'i tafwidu syahsin say'an lahu fi'luhu mimma yakbalun niyabata ila ghairi liyafa'alahu halahayati. Makna wakalah secara syariat, secara istilah fikih adalah memasrahkan sesuatu kepada orang lain yang bisa dilakukannya, dan sesuatu yang dipasrahkan merupakan hal-hal yang bisa digantikan oleh orang lain. Dan sesuatu itu dilakukan di masa hidup dari orang yang memasrahkan. Wa kharaja bihadzal qaidu isau. Jadi wakalah ini mengecualikan isau atau wasiat ya. Wasiat melakukan sesuatu itu istilahnya isau. Kalau wasiat memberikan barang namanya wasiat, kalau melakukan sesuatu namanya isau. Jadi wakalah ini berbeda dengan isau, karena wakalah adalah melakukan hal itu di saat yang memasrahkan masih hidup, di saat yang diwakili masih hidup. Sedangkan isau adalah melakukan sesuatu untuk orang lain tetapi orangnya sudah meninggal. Jadi perbedaannya adalah kalau isau dilakukan setelah meninggal, kalau wakalah dilakukan di saat masih hidup. Wa dzakara al-musannifu dhabital wakalati fi qawlihi wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila fihi ghayrahu aw yatawakkala fihi an ghairihi. Pengarang takrib yaitu Abu Suja, beliau memberikan satu standaritas, satu kaidah untuk wakalah, yaitu setiap hal yang boleh dilakukan manusia dengan dirinya sendiri, maka hal itu boleh diwakilkan ke orang lain atau boleh menjadi wakil dari orang lain. Jadi ini adalah standaritas untuk seseorang yang ingin mewakilkan sesuatu atau seseorang yang menerima perwakilan dari orang lain. Falyasihu min sabiyyin aw majnun ayakuna mewakilan wala wakilan. Jika demikian, maka anak kecil atau orang gila, dia tidak boleh mewakili orang lain atau tidak boleh menerima atau tidak boleh mewakilkan urusannya kepada orang lain. Mengapa? Karena keduanya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri, maka tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Wasyartul muwakkali fi ayyakuna qabilan lin niyabah. Dan syarat sesuatu yang diwakilkan harus berupa hal-hal yang bisa digantikan. Fala yasihu tawkilu fi ibadatin badaniyah ilal hajja watif watafriqata zakati masalan. Maka hal-hal yang tidak bisa digantikan tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Contoh sesuatu yang tidak bisa digantikan adalah ibadah yang dilakukan oleh badan atau tubuh. Misalkan sholat ya, sholat ini adalah ibadah tubuh, maka ibadah tubuh ini tidak bisa digantikan ke orang lain. Jadi misalkan saya mewakilkan melakukan sholat duhur kepada orang lain, ini tidak boleh, karena ibadah badaniyah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan ibadah badaniyah, ibadah yang berupa tubuh, ini mengecualikan haji dan pembagian zakat. Khusus dua ibadah ini, yaitu haji dan pembagian zakat, walaupun termasuk ibadah yang badaniyah, tetapi keduanya boleh diwakilkan ke orang lain. Jadi saya boleh mewakilkan haji kepada seseorang, dan saya boleh mewakilkan pembagian zakat kepada seseorang. Wa ayyam likahul muwakkilu. Syarat yang selanjutnya adalah barang yang diwakilkan harus dimiliki oleh mewakil atau orang yang mewakilkan. Falaw wakala shakhsun fi bai'i 'abdin sayamlikuhu aw fi talaqi imra'atin sayankihuha batala. Jadi andaikan ada seseorang yang mewakilkan menjual budak yang akan dimiliki. Jadi seseorang mewakilkan penjualan budak kepada orang lain, tetapi budak itu belum dimiliki, ini tidak sah. Atau seseorang mewakilkan untuk menalak perempuan, sedangkan perempuan itu belum dinikahi, itu juga tidak sah. Intinya adalah hal-hal yang diwakilkan itu harus dimiliki oleh seseorang yang mewakilkannya.